Tiada ku sangka begini jadinya, jatuh di lembah cinta yang pertama dari semula. Berpandang dalam dada, terasa bahagia, manis senyummu memikat hati, tutur dan sopan merayu-rayu. Tiada ku sangka, tiada ku duga, palsu belaka cinta pertama. Indah mempesona, namun penuh derita dan membawa senyummu memikat hati, tutur dan sopan merayu-rayu. Tiada ku sangka, tiada ku duga, palsu belaka cinta pertama. Indah mempesona, namun penuh derita dan